Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah dan taufik darinya untuk kita melanjutkan pembahasan pada kajian rutin kita setiap Rabu malam dan Kamis malam, membahas kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, panduan bagi para penuntut ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah penuntut ilmu dan waktu luang. Penuntut ilmu dan waktu luang. Di sini penuntut ilmu dan waktu luang adalah bab yang ketujuh dari isi kitab. Setelah sebelumnya di bab yang keenam, penulis hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu yang berkaitan dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap kedua orang tua, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap guru, syekh dan ustaz, adab seorang penuntut ilmu ketika berada di masjid, dan adab seorang penuntut ilmu ketika berada di rumah. Setelah mereka memperhatikan adab-adab tersebut, maka ada satu penyakit yang biasanya menimpa penuntut ilmu, yaitu lalai dalam menggunakan waktu luang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu dengan kedua nikmat ini. Nabi menyebutkan as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, pembahasan yang urgen, agar kita sebagai penuntut ilmu tidak salah dalam menggunakan waktu luang. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini akan kita mulai. Berkata penulis hafizahullahu taala, penuntut ilmu dan waktu luang. Beliau mengatakan, wahai para penuntut ilmu, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih mahal daripada emas, karena ia adalah kehidupan bagi kita. Jadi waktu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini lebih mahal dibandingkan emas, karena waktu tersebut adalah modal, waktu tersebut adalah kehidupan bagi kita yang dengannya kita gunakan untuk beramal saleh. Seorang penuntut ilmu tidak layak menyia-nyiakan waktu luangnya untuk bercanda, untuk bergurau, untuk bermain-main dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ia tidak bisa mengganti waktunya yang telah berlalu. Seorang penuntut ilmu tak bisa mengganti waktunya yang telah berlalu. Maka siapa yang lalai terhadap waktunya, semakin besarlah kerugiannya. Seseorang yang lalai terhadap waktunya, maka semakin besarlah kerugiannya. Sebagaimana orang yang sakit, dia akan merasa rugi kehilangan kesehatan dan kekuatannya. Apalagi di masa-masa seperti ini ya, banyak kita dengar orang-orang yang kita kenal diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka dengan kesembuhan yang segera. Syafahumullahu syifaan ajilan. Ya. Maka tatkala mereka diuji dengan penyakit, hal yang paling mereka harapkan adalah kesehatan dan kesembuhan. Kekuatan fisiknya kembali kepada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Imam Tirmizi dan Imam Numajah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa manusia banyak tertipu dengan dua nikmat ini? Ya, seorang muslim yang terkumpul pada dirinya dua nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, maka seharusnya dia menunaikan hak keduanya. Ia tunaikan hak sehatnya, ia tunaikan hak waktu luang yang Allah berikan kepadanya. Apa haknya untuk digunakan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu luang dan kesehatan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini harus ditunaikan haknya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menyia-nyiakannya, jika seorang penuntut ilmu menyia-nyiakan nikmat sehat dan waktu luang ini, maka ia adalah orang yang tertipu. Dia akan menjadi orang yang tertipu alias merugi besar dan bangkrut. Ya, dia tertipu. Dia pikir bahwa waktu luang yang dia gunakan untuk kesia-siaan itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Padahal nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kesehatan akan digantikan dengan sakit. Maka tatkala sehat, gunakanlah sebanyak mungkin untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, waktu luang akan diganti dengan kesibukan. Maka saat luang gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, terlebih bagi akhirat seorang manusia. Sebagaimana waktu dan kesehatan ini adalah modal bagi kehidupan, maka demikian pula kalau kita lihat pedagang ketika dia punya modal, maka ia akan gunakan modal tersebut untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Ia putar bagaimana modal yang ada ini, dia putar akalnya. Bagaimana modal yang ada ini akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi dirinya. Maka demikianlah seorang mukmin. Ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dia diberikan kesehatan, maka ia gunakan nikmat sehat ini, nikmat waktu luang ini, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Allah berikan kebahagiaan baginya di dunia sebelum di akhirat. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling faham dalam masalah ini. Jika seorang muslim mesti bisa memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang, maka penuntut ilmu lebih layak untuk mengerti, untuk faham, untuk bisa menerapkan bagaimana menggunakan waktu luang dan nikmat sehat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh menunda-nunda kebaikan. Jangan sampai seorang penuntut ilmu menunda-nunda kebaikan yang bisa ia lakukan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku sambil berkata. Jadi Ibnu Umar menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, yaitu pundaknya Ibnu Umar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang musafir. Jadilah engkau di dunia, wahai Ibnu Umar, seakan-akan engkau ini adalah orang yang asing, ka'annaka gharib aw abiru sabil, atau orang yang melakukan perjalanan, orang yang sedang melakukan safar. Wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, yaitu pasti akan mati. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazir sabah, jika tiba padamu sore hari maka jangan tunggulah pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, dan jika tiba waktu pagi maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, maka gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, maka di tengah-tengah kondisi negeri ini dan berbagai belahan dunia lainnya yang diuji oleh Allah dengan pandemi, maka nasihat ini adalah layak untuk kita renungkan. Kita gunakan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Kita gunakan nikmat waktu luang ini, ya, sebelum datangnya kesibukan. Kita gunakan nikmat hidup ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebelum datangnya kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, mengomentari hadis ini, ya. Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras. Seorang penuntut ilmu berkemauan keras, atau ini disebut dalam afwan Majmu' Sharh Muhadzab, ya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya berkemauan keras, memiliki hiras, memiliki antusias, memiliki juhud yang besar, kesungguhan yang besar untuk belajar ilmu syar'i. Ia selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia. Dia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu. Jangan sampai seseorang waktunya hilang dengan sia-sia, tidak memperoleh ilmu, kecuali dia gunakan waktunya sekedar untuk makan, ya, untuk tidur, dan hal-hal yang mesti ia lakukan. Seorang kepala keluarga misalnya, dia mencari nafkah. Seorang wanita dan dia menuntut ilmu, dia urus rumah tangganya. Hal memang yang menjadi kewajibannya. Adapun setelah itu dia kembali kepada kegiatan, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah mudahkan bagi dirinya. Dan juga dia kadang perlu istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, perlu dan boleh dalam Islam ini kita menghilangkan kejenuhan, ya, dan hal-hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak termasuk orang yang berakal yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi kemudian ia menyia-nyiakan waktunya. Yaitu sudah ditempatkan sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagai orang yang alim bahkan mengerti agama, maka dia gunakan waktunya dalam kesia-siaan. Ini tidak sepantasnya, tidak selayaknya, ya. Justru harusnya dia gunakan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis hafizahullah taala, semoga contoh-contoh berikut dapat membangkitkan semangat kita dalam mencari ilmu dan menyadari bahwa kita telah banyak menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Jadi ini adalah hal yang penting yang disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau membawakan contoh-contoh agar kita sadar bahwa sungguh banyak waktu yang telah kita sia-siakan. Sungguh banyak waktu yang telah kita lalaikan. Kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, kita gunakan untuk berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, bahkan kita jatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyia-nyiaan waktu yang telah kita lakukan. Beliau membawakan contoh, disebutkan, ya, ini dinukil dari Siyar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Disebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Baqi, Muhammad bin Abdul Baqi yang wafat pada tahun 535 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang pernah berlalu dari umurku. Aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang berlalu dari umurku untuk bermain-main dan berbuat yang sia-sia. Ini kata Imam Muhammad bin Abdul Baqi, dia tak pernah sia-siakan waktunya untuk bermain-main dan berbuat yang sia-sia. Demikian pula disebutkan dalam Tabaqah Al-Hanabilah, dinukil dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Ketahuilah, sesungguhnya waktu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Waktu dibagi menjadi beberapa bagian. Al-Khalil bin Ahmad yang wafat pada tahun 160 Hijriah yang mengatakan, waktu itu ada tiga bagian. Al-Khalil bin Ahmad mengatakan, waktu itu ada tiga bagian. Yang pertama, waktu yang telah berlalu darimu dan ia tak akan kembali. Waktu yang sudah lewat dari kita. Misalnya kita berusia 40 tahun, maka 39 tahun yang lalu, waktu yang telah kita tinggalkan itu, yang telah pergi dari kita, tak akan bisa kembali dari kita dan tak akan bisa digantikan. Yang kedua, waktu yang sedang kau alami, yang sedang kita jalani saat ini. Dan lihatlah bagaimana ia akan berlalu darimu. Waktu yang sedang kita jalani saat ini pun ia akan berlalu dari kita. Dan waktu yang telah kita lalui terkadang akan menjadi penyesalan di kemudian hari kelak. Yang ketiga, waktu yang kau tunggu, waktu yang kau nantikan, rencana-rencana yang kau buat, bisa jadi engkau tak akan mendapatkannya. Maka dari sini kita gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Yang berlalu tak akan kembali, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu semua. Sedangkan yang akan datang belum tentu kita mendapatkannya. Sementara yang saat ini, yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani, gunakanlah waktu tersebut sebaik-baiknya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, untuk melakukan tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan jiwa, mendidik jiwa. Itu yang mesti kita lakukan. Jangan sampai waktu ini berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa nilai, yang tidak lain dan tidak bukan yang kita dapatkan, yang akan kita peroleh hanyalah penyesalan di kemudian hari. Waliyazubillah. Bahkan disebutkan ada riwayat yang sangat mengagumkan yang menunjukkan kesungguhan para ulama dalam menggunakan waktu. Yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala tentang Daud bin Abi Hindun. Di dalam Sirah Alamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang Daud bin Abi Hindun. Daud bin Abi Hindun ini wafat pada tahun 139 Hijriah. Daud berkata, kata Daud bin Abi Hindun, ketika kecil aku ini berkeliling pasar. Jadi Daud bin Abi Hindun cerita, ketika kecil ini aku keliling pasar. Ketika pulang kuusahakan diriku untuk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga tempat tertentu. Jadi kalau dia pulang dari pasar, dia berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya wirid yang dia biasakan. Jika dia telah sampai pada tempat tersebut, ya, maka kuusahakan diriku kembali untuk berzikir kepada Allah hingga sampai ke tempat selanjutnya. Sampai akhirnya aku tiba di rumah. Tujuannya adalah menggunakan waktu dari umurnya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita berapa banyak waktu yang telah kita lalaikan, waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah min tadi'il awqat. Kita berlindung kepada Allah dari penyanyian waktu di kemudian hari. Yang berlalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan datang, dan yang sekarang mulai saat ini, jangan lagi kita menyanyiakan waktu kita. Sungguh umur kita ini tak ada yang mengetahuinya. Boleh jadi saat ini ya, kita masih dapat melihat orang-orang yang kita sayangi. Kita masih dapat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat membaca kitab-kitab yang di dalamnya didapati ilmu yang bermanfaat. Namun boleh jadi esok pagi justru kita tidaklah memiliki apa-apa. Modal kita telah habis, waktu kita sudah tidak ada, sehat pun sudah tidak. Yang tersisa dari kita hanya nama yang orang akan mengenang kita bahwa kita telah tiada. Maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada poin selanjutnya. Kata beliau, di antara beberapa kesempatan yang sering disia-siakan adalah, jadi terkadang seorang penuntut ilmu itu waktunya habis sia-sia, tidak ada manfaat, ya, karena melakukan beberapa hal berikut. Penyia-nyiaan penuntut ilmu itu dalam waktunya tidak jarang, ya, dia tidak gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Justru jatuh dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Disebutkan, yang pertama banyak berkunjung. Ya. Banyak berkunjung dan berkumpul merupakan tali pengikat dan penguat rasa kasih sayang. Jadi dianjurkan kita ini untuk tazawur, saling ziarah, ya. Karena ini akan dapat menguatkan ukhuwah, penguat kasih sayang dan persaudaraan. Selain itu dia juga dapat menambah keimanan seseorang hamba ketika dekat dengan saudara-saudaranya, terlebih kalau yang dikunjungi ini orang-orang yang saleh. Tetapi yang jadi masalah adalah apabila perkumpulan itu tidak dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan saling menasehati, maka pada beberapa kesempatan kita wajib meninggalkannya. Jika ziarah itu tidak dapat menambah ilmu dan tidak ada saling tanasuh, tidak ada saling menasehati, tidak ada saling istifadah antara satu dan yang lainnya, maka lebih baik bagi kita untuk meninggalkannya. Jadikanlah perkumpulan-perkumpulan yang itu penuh manfaat, atau ciptakan perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya adalah saling nasihat-menasihati, ya, saling memberikan manfaat satu dan yang lainnya. Ini yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Adapun berlebih-lebihan dalam berkunjung, apalagi yang tidak ada manfaatnya, maka ini tidak layak dilakukan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, berkumpul bersama teman itu dibagi menjadi dua. Jadi macam-macam berkumpul bersama teman. Tipe berkumpul bersama teman. Kata Imam Ibnul Qayyim, berkumpul bersama teman itu dibagi dua. Salah satunya adalah berkumpul untuk kesenangan dan menghabiskan waktu. Sekedar happy-happy, sekedar enjoy, gitu ya. Maka hal ini bahayanya lebih besar dari manfaat. Hal ini bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Minimal hal ini akan merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Hatinya akan rusak. Waktunya akan sia-sia. Dan tak kadang yang dilakukan adalah hal-hal yang makruh, bahkan yang haram. Yang kedua, berkumpul bersama mereka untuk saling bekerja sama. dalam meraih kesuksesan hidup, ya, urusan kerjaan, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hal ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan bermanfaat. Namun menimbulkan tiga bahaya, yaitu saling berbasa-basi, banyak berbicara, dan berkumpul lebih dari kebutuhan. Jadi jangan lakukan perkumpulan-perkumpulan yang terlalu banyak basa-basinya. Basa-basi boleh, tapi sekedarnya. Berbicara boleh, sekedarnya juga. Dan berkumpul lebih dari kebutuhan ini tidak layak. Hal ini akan menjadikan kecenderungan hati dan kebiasaan sehingga menghalangi tujuan utama. Dia itu akan menjadi orang yang tidak enjoy, tidak happy kalau enggak dikumpul-kumpul. Senangnya kumpul-kumpul mulu. Dia enggak ada waktu untuk dirinya. Tidak ada waktu untuk introspeksi diri, tidak ada waktu untuk melihat kesalahannya, melihat kekurangannya. Maka jangan sampai seorang penuntut ilmu berlebih-lebihan dalam berkunjung. Terlalu banyak berkunjung juga tidak baik. Kita dapat membuktikan perkataan ini jika kita memperhatikan perkumpulan sebagian saudara-saudara kita bersama teman-temannya. Kita akan mengetahui bahwa mereka menghabiskan 1-2 jam bahkan lebih. Seandainya waktu berkumpul itu digunakan untuk membaca buku dengan seksama, niscaya didapatkanlah manfaat dan pengetahuan yang banyak. Maka gunakanlah waktu-waktu yang ada ini untuk hal-hal yang penuh manfaat. Yang kedua, sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting. Sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting. Orang yang sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting, dan orang yang apabila telah membaca 1 jam sudah merasa puas, maka ia akan sering menggunakan banyak waktu luangnya untuk bersantai-santai saja. Nah, disebutkan ya, ini adalah koreksi buat diri kita bersama, terlebih bagi kita, bagi kami, ya, bahwa disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, orang yang sibuk dengan urusan tidak terlalu penting, maka kita tinggalkan urusan-urusan yang tidak penting ini. Dan orang yang apabila telah membaca 1 jam sudah merasa puas, baru 1 jam baca sudah merasa puas, maka ia akan sering menggunakan banyak waktu luangnya untuk bersantai-santai saja. Baru 1 jam dah bosan, atau lebih merasa puas ya, tepatnya mungkin bosan hari ini manusia ya. Maka biasanya nanti waktu yang dia gunakan ini banyak untuk bersantai-santai saja. Salah satu kebiasaan buruk yang mesti dijauhi ya, misalnya adalah sibuk membaca koran, menonton SMS yang tak penting, berbicara di telepon untuk hal yang tidak penting dan yang sepertinya. Maka ini kita tinggalkan. Sebagian kita tentu akan merasa heran ketika berada di perpustakaan dengan bukunya yang sekian banyak namun pemiliknya enggan membaca. Disebutkan ini, sebagian kita tentu akan merasa heran ketika berada di perpustakaan dengan bukunya yang sekian banyak namun pemiliknya enggan membaca. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, umat ini telah menguasai berbagai bidang ilmu dengan baik. Orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya akan diberi petunjuk dengan apa yang telah dikuasai dari ilmu tersebut. Jadi umat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menguasai berbagai bidang ilmu dengan baik. Bidang ini, dikuasai ilmu itu dengan baik. Orang yang diberikan cahaya oleh Allah, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, akan diberi petunjuk dengan apa yang telah dikuasai dari ilmu tersebut. Dia gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Dan orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, buku-buku yang dimilikinya akan semakin membuatnya bingung dan tersesat. Karena tidak dapatkan petunjuk, maka kita perlu mesti meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah, beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati. Jadi ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan. Tetapi ilmu, hakikat ilmu yang sejati adalah cahaya yang dipancarkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang hamba. Dan syarat mendapatkan cahaya ini adalah dengan ittiba dan meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Tatkala seseorang itu ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia tinggalkan hawa nafsunya dan bid'ah, maka niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya ke dalam hatinya. Jadi bagi kita para penuntut ilmu yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita ini, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah kebid'ahan dan tinggalkanlah memperturuti hawa nafsu. Ini disebutkan juga di dalam Siyar Alami Nubala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya, bagaimanakah keinginan Anda terhadap ilmu, keinginan seseorang terhadap ilmu? Ini kita bisa bercermin dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, ibarat seorang ibu yang sedang mencari anak yang hilang. Seorang ibu, kalau anaknya hilang, dia akan berupaya, bersungguh-sungguh, berantusias dengan daya upaya yang ia miliki, sekuat tenaga untuk mencari anaknya, sampai dapat. Maka demikianlah seorang penuntut ilmu, ia harus berusaha mencari ilmu itu sampai ia dapati, sampai ia peroleh, sampai berhasil ia kuasai, sampai faham, sampai betul. Ia tidak nyaman tidurnya, tidak nyaman istirahatnya, kecuali ilmu itu telah ia kuasai. Sebagaimana seorang ibu yang anaknya hilang, ibu itu tidak bisa tidur, hidupnya susah, gelisah. Demikianlah penuntut ilmu yang harus ada pada dirinya, ya. Sementara ia tidak memiliki anak kecuali anak tersebut. Ini adalah hal yang penting bagi kita untuk kita perhatikan baik-baik, bahwa penuntut ilmu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia gunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin untuk meraih ilmu, untuk mencapai ilmu yang ia inginkan. Bukan berarti dia tidak istirahat, tubuhnya punya hak untuk itu, tetapi ia prioritaskan ilmu adalah menjadi bagian dari hari-harinya, tidak ia sia-siakan, ya. Nah, itu ya yang kedua, ya, kesalahannya itu diantaranya adalah sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, terkadang penuntut ilmu itu jatuh dalam penyia-nyiaan waktu dalam masalah mendengarkan kaset pengajian. Apa maksudnya? Ada penulis hafizahullah taala memulai bab ini dengan sumpah. Beliau mengatakan, demi Allah, kaset adalah salah satu nikmat, tetapi kebanyakan kita menyia-nyiakannya. Penyebabnya adalah ketidakpedulian kita dalam mengatur waktu. Apakah bukan nikmat Allah jika ilmu selalu menyertai kita dalam perjalanan, ketika berbaring di tempat tidur, ketika duduk di meja makan, ya? Ini banyak orang yang melalaikan masalah mendengarkan kaset pengajian. Apalagi hari ini kan sudah ada YouTube, ya. Bahkan kalau di YouTube itu bisa di-download. Di-download begitu saja, walaupun bukan video yang langsung diambil. Ya, jadi kalau antum punya akunnya YouTube itu, nanti antum download saja, nanti antum tinggal putar. Tidak lagi pakai internet, menjadi bagian dari koleksi apa yang antum download. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, teknologi-teknologi seperti ini. Ya. Bukankah ini menjadi sebuah kenikmatan tatkala itu menyertai kita, ya, dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari mendengarkan ilmu. Seorang pemuda pernah mengatakan tentang dirinya bahwa ia berhasil menghafal Al-Qur'an lantaran mendengarkan bacaan Al-Qur'an Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi selama 2 tahun. Ini disebutkan oleh Fadilatul Ustaz Yazid hafizallahu dalam kitabnya. Seorang pemuda berhasil menghafalkan Al-Quran hanya dengan mendengarkan kaset. Bagaimana sekiranya kalau kita mendengarkan ilmu diulang-ulang, terus dimurajaah, ya, bukan sibuk dengan hal yang selain ilmu, ya. Setiap ia selesai satu kaset, ia mengulangi kembali sehingga Al-Quran itu pun mudah ia ucapkan. Subhanallah, ya. Maka beliau mengatakan, aturlah waktu untuk mendengarkan pelajaran dalam perjalanan. Ibaratnya janganlah kita turun dari mobil kecuali setelah mendengarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Maka di jalan, ya, di kendaraan, kita gunakan waktu kita untuk mendengarkan ilmu, kajian-kajian ilmu. Baik. Di antara waktu yang sering disia-siakan pula yang keempat adalah waktu antara azan dan iqamah. Siapapun yang menggunakan waktu antara azan dan iqamah untuk membaca Al-Quran, baik mengulang-ulang hafalannya, niscaya ia akan banyak menghafalkan Al-Quran. Gunakan juga waktu antara azan dan iqamah ini untuk berdoa. Sebab doa pada waktu ini adalah waktu yang mustajab, tidak ditolak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Seandainya kita menggunakan waktu antara keduanya, bukan saja karena berharganya waktu ini, bukan saja karena berharganya waktu ini, tetapi juga ingin mendapatkan pahala bersegera menuju salat. Maka kita akan mendapatkan banyak manfaat berupa ketenangan jiwa dan raga, selain mendapatkan ilmu, ya. Maka berusahalah dengan bersungguh-sungguh setelah mengikhlaskan niat karena Allah untuk menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca, menulis, murojaah dan muzakarah dan lainnya. Ini nasihat beliau nukilkan dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, secara ringkas dan sedikit tambahan. Jadi Ustaz Yazid hafizahullah taala menukil dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, lalu diringkas dan sedikit tambahan agar kita berusaha. Nasihat beliau untuk sungguh-sungguh setelah kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala maka gunakanlah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca, menulis, murojaah, muzakarah, dan lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan esok hari, masih dalam bab penuntut ilmu dan waktu luang, dan pada subbab pentingnya waktu dalam menuntut ilmu serta begadang antara manfaat dan mudaratnya. Kita tutup pembahasan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.